بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله petang malam ini kajian rutin Sabtu malam Ahad tepatnya malam ke-15 Syawal. Alaysa kadhalik? Naam. 1438 Hijriah kita memulai kembali rutinitas kita kajian rutin di masjid ini sesuai dengan materi yang berputar. Naam. Maka pada gilirannya di malam ini kita akan membahas sebagaimana telah disebutkan, yakni kitab Al-Usulul Thalathah. Maka memasuki Syawal setelah kita ditempa selama Ramadan sebulan lamanya, tentunya kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala amalan-amalan saleh yang sudah kita persembahkan kepada Allah Jalla wa'az, Allah berkenan untuk menerimanya. Dan kemudian kita tindak lanjuti untuk berkesinambungan menjalankan amalan-amalan saleh yang sudah kita latih. Dan bulan ke-4 adalah kita istiqamah menjalankan amalan-amalan ketaatan. Tidak terkecuali selama Syawal ini kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan amalan dalam bentuk as-siyam, yakni 6 hari di bulan Syawal kita berusaha untuk melakukannya. masih ada waktu 2 pekan ke depan kurang lebih untuk menyempatkan diri bagi yang belum melakukannya. Demikian pula yang sudah melakukan sebagian darinya, masih ada kesempatan-kesempatan bagi kita untuk tidak tertinggal menjalankan salah satu sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan materi Al-Usulul Thalathah, pembahasan kita masih terkait dengan kewajiban setiap diri muslim. Sebagaimana dikatakan oleh muallif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah merahmatimu, bahwa menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari 4 persoalan, 4 masalah. Maka disebutkan 4 tadi secara ringkasnya. Yang pertama adalah al-ilmu, kewajiban seorang muslim untuk berilmu tentang agama Allah. Yang kedua, wal-amalu bih, kemudian dia beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, dia berusaha untuk menyeru dakwah di jalan Allah Jalla wa'ala sesuai dengan ilmu yang telah dia ketahui, di atas basirah. Dan yang keempat, dia as-sabru 'alal adza fih, dia bersabar di atas rintangan-rintangan di dalam menjalani dakwah sebagaimana sunnatullah yang telah berlangsung dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebelumnya, bahwa di dalam menjalankan dakwah tidak lepas adanya kendala-kendala, rintangan-rintangan, gangguan-gangguan. Itulah secara ringkasnya 4 persoalan. Setidaknya masing-masing kita telah faham 4 permasalahan yang akan kita bahas. Yang sedang kita berada padanya adalah permasalahan pertama. Telah dibahas matan yang disebutkan oleh muallif i'lam rahimakallah. Apa maknanya? Ketahuilah, semoga Allah Jalla wa'ala merahmatimu. Seruan agar setiap diri talibul ilmi yang belajar tadi terfokus pikirannya kepada apa yang beliau sampaikan. Kemudian juga beliau mendoakan rahimakallah sebagai kelembutan pengajar kepada yang diajarnya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Lunak dan kelemah lembutan memiliki faktor untuk tersampaikannya dakwah, untuk tersampaikannya ilmu. Di sela-sela menyampaikan ilmu tadi tidak lepas dari doa. Kemudian dijelaskan tentang makna yajibu alaina, yajib, wajib. Itu apa maknanya? 4 masail, 4 masalah. Maka tibalah pada masalah yang pertama adalah tentang ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang dipelajari padanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya. Demikian pula sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pembahasan yang lalu kita telah sampai annal ilma ala qismain, bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama telah disebutkan bahwa kewajibannya untuk mempelajari bagi setiap individu. Jika dikatakan demikian, maka setiap diri tidak ada udzur untuk jahil padanya. Mengapa demikian? karena diwajibkannya bagi setiap diri. Seperti apa kewajiban ilmu bagi setiap diri? Untuk mengetahui, seperti contohnya mengetahui tentang rukun-rukun Islam yang 5. Masing-masing rukunnya, apa maknanya, apa kandungannya. Dia belajar tentang akidah tauhid yang menjadi dasar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala sebutkan kadzalik pada paragraf yang 4, kadzalik yata'allam arkanil Islam, arkanis shalah. Demikian pula menjadi keharusan bagi dia untuk mempelajari rukun-rukun salat. Syurutus salat, syarat-syarat salat. Wawajibatus salat, kewajiban-kewajiban salat. Wasunanis salah, demikian pula tentang sunnah-sunnahnya salat. Masing-masing darinya sudah disebutkan. Apa saja dari rukun-rukun salat? Mungkin masih ingat di benak kita yang hadir, sebanyak berapa rukun salat yang telah disebutkan? Nah, mengingatkan semuanya bahwa rukun salat yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala pada salah satu karya beliau sebanyak 14 rukun salat. Saya sebutkan secara ringkas untuk mengingatkan kembali. Berdiri ketika menjalankan salat yang wajib. Yang kedua, takbiratul ihram di awal salat. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk pada setiap rakaat. Yang kelima dan keenam, bangkit dari rukuk dan i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tuma'ninah. Yang kesebelas, kesepuluh dan kesebelas, tasyahud akhir dan duduknya. Yang kedua belas, salawat kepada Nabi SAW pada tasyahud yang terakhir. Yang ketiga belas, menjalankan setiap rukun-rukun tadi secara berurutan. Yang keempat belas adalah salam. Demikian pula telah dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban salat. Disebutkan oleh beliau juga sebanyak 8. Yang pertama adalah keseluruhan takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga adalah apa yang dibaca setelahnya, yakni Rabbana walakal hamd. Yang keempat adalah subhana rabbiyal azim ketika rukuk. Yang kelima adalah subhana rabbiyal a'la, apa yang dibaca ketika sujud. Yang keenam adalah rabbi ghufirli, apa yang dibaca di antara dua sujud, di antara duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh adalah tasyahud yang pertama. Yang kedelapan adalah duduknya waktu tasyahud yang pertama. Demikian pula tentang sunnah di dalam salat. Maka dibagi menjadi 2. Sunnah dalam bentuk perbuatan dan sunnah dalam bentuk ucapan. Apa saja sunnah dalam bentuk ucapan? Banyak. Di antaranya doa iftidah atau istiftah, ta'awudz sebelum bismillah, kemudian yang ketiga bismillah itu sendiri, kemudian yang keempat bacaan amin, kemudian bacaan surat setelah Al-Fatihah dengan apa yang mudah dia hafal padanya. Ini diantara sunnah-sunnah dalam bentuk ucapan. Sedangkan sunnah dalam bentuk perbuatan diantaranya adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, merungkuk atau menuju gerakan menuju rukuk dan bangkit darinya, meletakkan tangan kanan di atas yang kiri dan meletakkan keduanya di atas dada dan memandang ke arah tempat sujud, meletakkan kedua tangan di atas dua lutut di waktu rukuk dan berusaha untuk menjauhkan dua tangannya tadi dari kedua pahanya, dan beberapa yang lainnya dari bentuk sunnah yang sifatnya perbuatan. Alhamdulillah telah kita lalui. Tinggallah satu lagi yang terdepan adalah syarat-syaratnya salat. Nah, rukun-rukunnya sudah, demikian pula wajib-wajibnya, demikian pula sunnah-sunnahnya. Maka yang tertinggal belum tersampaikan adalah terkait dengan syarat-syaratnya salat. Apa saja? Barangkali ada yang bisa menjawab. Ada yang telah tahu apa saja syarat-syaratnya salat? Yang pertama ada lima. Yang pertama telah masuk waktunya. Yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Yang ketiga, ijtinabun najasah, menjauhkan dari kenajisan. Yang keempat, ada yang bisa menambahkan? Yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Dan yang kelima, kira-kira apa? Jika empat sudah tersampaikan, satu yang menjadi syarat salat, jika tidak dilakukannya maka tidak berarti salatnya. Yang kelima adalah niat. Nah, niat tempatnya di dalam hati dan tidak dilafadzkan. Itulah lima syarat salat. Syarat-syaratnya salat ada lima, rukun-rukunnya ada 14, wajib-wajibnya ada 8, sedangkan sunnah-sunnahnya terbagi menjadi dua tadi, ada yang sifatnya bentuk ucapan, ada yang sifatnya dalam bentuk perbuatan. Nah, nanti bisa dimurojaah kembali, mungkin melalui rekaman, setidaknya dibantu dengan mencatatnya. Kita kembali kepada penjelasan beliau, hafizahullah ta'ala. Kadzalik, saya baca dulu satu paragraf, kemudian saya terjemahkan secara singkat. Antum perhatikan pada masing-masing kitab yang telah antum bawa. Kadzalik yata'allam arkanas shalah wa syurutus shalah wa wajibatus shalah wa sunanus shalah. La budda an yata'allam bitafsil hadhihi al-umur. ليس مجرد أنه يصلي وهو لا يعرف أحكام الصلاة كيف يعمل إنسان عملا وهو لا يعلم هذا العمل الذي يؤديه كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة ومبطلات الصلاة la budda min ta'allum hadha. Demikian kata beliau, setelah dia pelajari tentang perkara-perkara yang mendasar, tauhid, aqidah, maka tindak lanjutnya dia pelajari tentang rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, wajib-wajibnya salat, sunnah-sunnahnya salat. Maka sejak saat ini tidak ada seorang pun dari yang hadir untuk jahil dengannya. Nah, sebelum kita mengajarkan kepada lainnya, maka diri kita telah mengetahui secara matang. Apalagi itu untuk diri kita sendiri. Kita sholat sehingga semakin meningkatkan kualitas sholat kita dengan ilmu. La budda an yata'allam bitafsil hadhihi al-umur. Maka mengharuskan setiap diri untuk mempelajari secara tafsil, secara rinci hadihil umur, tentang masalah-masalah tersebut. Bukanlah semata dia salat wahwa la ya'rif ahkamas salat, dalam kondisi dia tidak tahu tentang hukum-hukum salat. Pertanyaannya, sudahkah kita pelajari itu dengan sebaik-baiknya ataukah belum? Maka mudah-mudahan melalui majelis ini tergugah kepada kita, sudah sekian lama kita salat, sudah tahukah kita tentang masalah yang disebutkan tadi? Jika tidak, maka segera dipelajari, jika perlu dihafal rukun-rukun salat ini. Mungkin masing-masing antum satu dengan lainnya, coba periksa hafalan saya, rukun salat itu ini, kemudian rukun-rukun salat itu ini, wajib-wajibnya salat itu ini, sunnah-sunnahnya salat itu ini. Nah, sehingga untuk meyakinkan bahwa diri kita betul-betul telah hafal dan demikian pula faham. Maka bagaimana seseorang salat dalam kondisi dia tidak tahu tentang hukum-hukum salat? Yang ini sebagai kewajiban setiap individu untuk mempelajarinya. Kaifa ya'mal insan amalan wa huwa la ya'lam hadzal amal alladhi yu'addih? Bagaimana kemudian dia mau berbuat, mau melaksanakan suatu amalan dalam keadaan dia tidak mengerti apa yang sedang dia kerjakan? Kaifa yu'addi as-salat wa huwa jahil bi ahkamiha? Bagaimana dia akan lakukan salat dalam kondisi dia jahil terhadap hukum-hukum salat? Tidak semestinya demikian seorang muslim, apalagi itu berada pada level yang kedua dari urutan rukun Islam, tepatnya setelah dua kalimat syahadah. Nah, tidak ada udzur bagi seorang pun untuk jahil padanya. Setelah kita tahu, maka kita berusaha untuk mengajari. Ketemu dengan saudara kita muslim lainnya, bincang-bincang ringan, coba tanyakan, kita ini sholat selama ini, apa sih kira-kira rukun sholat? Dia balik tanya, apa sih rukun itu? Nah, anda bisa ngajari, rukun itu artinya ini. Nah, tahu enggak syarat-syarat sholat? Apa sih syarat-syaratnya itu? Nah, begini, begini. Sehingga akan menimbulkan pertemuan yang bermanfaat. Tidak harus nunggu ilmu itu ngumpul dulu semuanya baru kemudian kita ajarkan, tetapi kita tahu sedikit, coba kita sampaikan. Apa kira-kira saya ketemu saudara saya ini, bahan apa yang bisa kita bicarakan supaya dan nilai faedahnya. Buka satu masalah kecil, kadang-kadang dari masalah yang kecil tadi melebar. Iya. Ya, mungkin dari satu masalah kemudian merembet kepada masalah yang lainnya. Sehingga majelis tadi adalah bermanfaat. Seperti masalah-masalah tadi, masih banyak yang belum tahu. Jangankan yang lainnya, mungkin di arah kita masih jahil tentang masalah-masalah tadi. Sehingga sekaligus kita sampaikan kepada saudara kita, kita pun dengan itu semakin melekat ilmu yang telah kita dapatkan. Berikutnya Syekh Shalal Fauzan mengingatkan kita pula, setelah seorang muslim setiap diri mempelajari tentang rukun yang kedua tadi, kadzalik yata'allam ahkamaz zakat, dia pula berkewajiban untuk mempelajari hukum-hukum zakat. Perlu waktu khusus untuk membahasnya. Siapa-siapa yang berhak untuk zakat, siapa yang menerimanya, zakat itu apa saja jenisnya dan sebagainya dan sebagainya. Wa yata'allam ahkamas siyam, mempelajari pula tentang hukum-hukum siyam. Alhamdulillah, di antara kita insyaallah sudah banyak tahu, apalagi ketika menjelang Ramadan sudah sekian kali terulang-ulang disampaikan. Tapi mungkin saudara kita ya yang tidak ikut belajar sama kita mungkin awam, tidak tahu. Sampai sunnahnya berbuka makan kurma tidak tahu. Ya, dikisahkan, mungkin sudah sampai ke antum, ada salah satu tetangga di Ma'acana yang tidak tahu, tidak pernah makan kurma kalau tidak dikasih oleh ahlu sunnah. Ya, sehingga mungkin selama ini bukanya tanpa kurma. Maka dengan dikunjungi, dia ziarahi, kemudian alhamdulillah kenal bahwa tata cara berbuka itu dengan kurma sunnahnya, walaupun tentunya boleh dengan air. Ini semua bisa diketahui dengan belajar hukum-hukum as-siyam. Wa yata'allam ahkam al-hajj. Dia pelajari tentang hukum-hukum haji. Ini masalah seperti ini biasanya tidak dipelajari kecuali mau berangkat haji. Iya. Ah, sudah tidak perlu, saya belum tahu kapan berangkat haji. Nah, nantilah kalau sudah dekat-dekat mau berangkat saya baru belajar. Nah, padahal itu kaitannya dari bagian menuntut ilmu dan bahkan salah satu dari rukun Islam. Fa idza arada an yahujja wajaba alaihi ta'allum ahkamil hajj. Maka jika dia berkeinginan atau sudah ada maksud untuk berangkat haji, wajib baginya mempelajari hukum-hukum haji. 6. Wa ahkamul umrah, hukum-hukum tentang umrah. Banyak juga yang belum paham tentang pelaksanaan umrah yang sebenarnya sesuai dengan sunnah. 6. Maka umrah sebagian para ulama mewajibkan untuk dilakukan setiap individu. Demikian pendapat sebagian para ulama. Jika dia tidak mampu untuk berangkat haji, maka setidaknya dia bisa menunaikan ibadah umrah. 6. Bagi yang belum, mungkin antum bisa kumpulkan dana, siapa tahu nanti suatu saat sudah terkumpul antum bisa berangkat. Ya, ada keniatan untuk itu. Nah, pengen kita untuk melihat, bertemu dengan Ka'bah kiblat kita yang kita mengarah setiap sholat padanya. Nah, maka insya Allah, mudah-mudahan antum masing-masingnya bisa berangkat ke sana insya Allah Taala. Dia pelajari tentang hukum-hukum umrah. Min ajli an yuaddi hadhihi al-ibadat 'ala al-wajhi al-mashru', supaya dia bisa jalankan ibadah tadi dengan tata cara yang sesuai yang dimaksud di dalam syariat agama ini. Yakni bukan ala kadarnya, tetapi dia jalankan betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui itu semua, mempelajari akidah, mempelajari salat, mempelajari zakat, puasa, haji, hadzal qism la ya'dzur ahadun bijahlih. Jenis yang ini tidak diterima seorang pun untuk jahil padanya. Maka menjadi tugas bagi kita untuk mengajari yang lainnya. Nah, dengan yang hadir seperti ini, nah, kalau dibandingkan yang tidak belajar masih banyak. Sementara selama ini mereka mengaku sebagai seorang muslim. Maka manfaatkan ilmu yang telah antum ketahui, ajari pada saudara-saudara kita. Nah, ajari sesuai dengan batas keilmuan yang telah kita dapati. Dengan bahasa kita sampaikan satu, dua orang ataupun lebih, nanti niscaya akan dengan itu faedah akan dirasakan. Dan antum pun akan mendapatkan al-ajr, mendapatkan pahala. Kalau dia menjalankan, mengikuti penjelasan-penjelasan yang antum sampaikan secara benar, kemudian dia jalani, maka amalannya pun akan mengalir untuk antum yang mengajarinya. Nah, sehingga dengan ini terpanggil bagi setiap diri kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu. Nah, dari masalah-masalah yang sudah kita ketahui, kita sudah banyak tahu. Sudah selama berapa lama kita belajar. Maka sampaikan dengan menyampaikan tadi sebagai murojaah. Apa yang didapatkan di majelis, coba sampaikan kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada siapa yang kita bertemu. Ya, mungkin awalnya bicara kesana kesini, kemudian di sela-selanya coba kita masukkan suatu ilmu yang telah kita ketahui. Nanti dari itu kemudian akan timbul respon. Oh iya ya. Kemudian akan tanya lebih lanjut. So, bayangkan dengan satu lontaran masalah ilmu akan timbul tindak lanjut. direspon, kemudian akan tanya, kalau begitu saya mau belajar, belajar di mana dan sebagainya. Kemudian tidak lanjut, ya, antum kasih buletin, antum kasih ini. Nah, kita berusaha ikut andil di dalam dakwah ini agar dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah yang berkah ini bisa dirasakan kepada segenap saudara kita kaum muslimin semuanya. Wa huwa ma yusamma bil wajib. Bagian yang tidak diperkenankan seorang pun jahil padanya dinamakan dengan al-wajib al-aini, kewajiban bagi setiap individu, ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Demikian ringkasnya bagian ilmu yang pertama, ilmu yang menjadi kewajiban setiap individu. Kita melangkah pada bagian yang kedua, min aqsamil ilmi fahuwa ma zada an dhalik min al ahkam syar'iyyah, adalah merupakan tambahan atau merupakan tindak lanjut dari ilmu syar'i, allati tahtajuha al umma bimajmu'iha, yang juga hal itu dibutuhkan oleh umat secara keseluruhan. Waqat la yahtajuhu kullu ahadin bi'ainih, dan mungkin bisa jadi tidak diperlukan oleh setiap diri individu, tidak semua orang, tapi harus siap ilmu tadi untuk dipelajari. Seperti apa contohnya? Ahkamul bay', hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Nah, terkhusus bagi yang menekuni atau terjun di dalam jual beli wajib untuk mempelajari hukum-hukum ini. Wa ahkamul muamalat, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Wa ahkamul auqaf, hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf. Wal mawarits, hukum-hukum warisan. Tidak setiap diri dituntut untuk mengetahuinya, akan tetapi harus ada sekelompok dari kaum muslimin yang menekuninya atau mempelajarinya secara serius, secara mendalam, secara detail, yang suatu saat akan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kalau yang pertama hukumnya fardu ain setiap individu, sedangkan yang kedua adalah fardu kifayah. Jika sekelompok dari kaum muslimin sudah ada yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lainnya. Selain hukum-hukum tadi, jual beli, muamalah, wakaf, hukum waris, al-wasaya, tentang wasiat, wa ahkamul ankihah, hukum-hukum pernikahan, apalagi yang akan mau menikah, nah, maka dia wajib untuk mempelajari bagaimana tuntunan yang sebenarnya. Wa ahkamul janayat atau jinayat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kriminal. Nah, sebagai hakim harus tahu untuk meletakkan vonis atau hukuman bagi melakukan hukum kriminal ini dan kriminal itu. Hadihi la budda minha lil ummah. Maka masalah seperti ini menjadi keharusan darinya pada umat ini. Lakin la yajib ala kulli fardin minal ummah an yata'allamaha. Akan tetapi tidak menjadi keharusan bagi setiap diri pada umat ini untuk mempelajarinya. Nah, bal idza ta'allamuha, idza ta'allamaha man yahsul bihi al-maqsud min al-ulama kafa hadza. Akan tetapi jika dipelajari, dicapai maksud tadi yang dilakukan oleh para ulama, kafa hadza, maka cukuplah, sehingga umat yang tidak mengerti bisa tanya kepada ahlinya, kepada para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengerti persoalan tentang agama kalian, seperti contohnya tadi. Naam. Liyakumu bihajatil muslimin min qada'in wa ifta'in wa ta'limin wa ghairi dhalik, agar tercapainya hajat-hajat kaum muslimin dari kebutuhannya, termasuk ketika mereka mau merujuk meminta fatwa kepada mereka, kepada para ulama, sehingga dengan itu mereka jawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan asal gambarannya jelas, karena fatwa atau jawaban itu terkait dengan pertanyaannya, maka harus kompleks pertanyaannya sehingga akan terarah pula jawaban yang diharapkan atau ditunggu. Wa hadza yusamma wajib al-kifayah alladhi idza qama bihi man yakfi saqata al-ithm 'anil baqin wa idza tarakahu al-jami' athamu jami'an. Maka inilah yang dimaksud dari kewajiban secara kifayah, yang jika sudah ditegakkan oleh sebagian maka gugurlah dosa bagi yang lainnya. Jika ternyata seluruhnya meninggalkannya, tidak ada satu orang pun dari umat itu mempelajari tentang masalah-masalah ilmu kifayah tadi, maka athamu jami'an, maka dosalah mereka semuanya. Fala budda lil ummah min unasin an yata'allamuna hadzal qism li'annahum bihajatin ilaih. Maka mengharuskan sekali lagi bagi umat untuk mempelajari bagian ini. Lakin ma yuqal li kulli wahid yajib alayka an tatafaqqah fi hadhihi al-abwab. Namun tidak bisa kita katakan wajib bagimu untuk memperdalami tentang bab-bab tersebut, karena tidak setiap diri muslim mampu untuk mempelajarinya. Nah, masalah-masalah tadi tidak setiap diri mumpuni untuk mempelajarinya, faham. Maka itu hanya diemban oleh mereka-mereka yang memiliki kemampuan ilmu, kecerdasan, kemudian bisa jeli di dalam memahami masalah demi masalah. Itulah para ulama. Li'annahu qad la yata'atta hadza li kulli wahid. Tidak mengharuskan bagi setiap diri tadi, karena bisa jadi itu menjadi mempersulit bagi dirinya, sehingga diserahkan itu masalahnya kepada para ulama. Innama yakhtassu hadza bi ahli al-qudrah wa ahli al-istita'ah min al-ummah. Diserahkan kepada yang memiliki kemampuan. Itulah para ulama. Naam. Maka kita bisa bayangkan kalau setiap diri kita kemudian dipasrahkan untuk mempelajari itu semua. Naam. Masalah-masalah yang rumit, detail, kadang-kadang sulit untuk kita fahami. Nah, maka itu dipelajari para thullabul ilm, wabil khusus adalah para ulama. Walannahu idza ta'allama hadza ba'dul ummah qama bil wajib bi khilafil qism al awal fa kullu wahid mas'ulun anhu fi nafsihi li'annahu la yumkin an ya'mal hadhihi al-a'mal illa an 'ilmin. Wa li hadha qala asy-syekh yajibu 'alaina wa lam yaqul yajib 'ala al-muslimin aw yajib 'ala ba'dihim bal qala yajib 'alaina ay 'ala kulli wahid minna wujuban 'ainiyan. Naam. Perkara tadi sekali lagi dipelajari bagi yang memiliki kemampuan, karena dengan telah dipelajari oleh sebagian umat maka telah ditegakkan kewajiban. Beda masalahnya dengan bagian yang pertama tadi, maka setiap diri mas'ulun anhu fi nafsih, maka dia dimintai pertanggungjawaban pada dirinya. Masalah-masalah yang pertama tadi akan dimintai pertanggungan jawab masing-masing diri kita kalau sampai dia tidak mengetahui. karena tidak mungkin dia beramal dengan amalan tadi kecuali dengan ilmu. Maka oleh karenanya dikatakan oleh Syekh rahimahullah dengan perkataan yajibu alaina, wajib bagi kita, dan tidak dikatakan yajib alal muslimin, wajib bagi kaum muslimin. Naam, bisa dipahami? Atau yajib ala ba'dihim, wajib pada sebagian kita, tidak, tetapi dengan kata yajib alaina. Perhatikan detailnya para ulama memberikan syarah. Dalam hal ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mencermati kata demi kata dari matan atau redaksi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kenapa pakai kata yajib alaina dan tidak memakai kata yajib alal muslimin, atau memakai kata yajib ala ba'dihim? Karena ada sebabnya. Maka dengan dikatakan wajib bagi kita, dengan itu berarti yajib ala kulli wahid minna, wajib bagi setiap diri kita, wujuban ainiyan, wajib yang sifatnya individu. Nah, wajib yang sifatnya adalah individu. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas sesuai dengan kemampuan dan waktu yang ada. Antum berikan tanda supaya tidak lupa pembahasan kita malam ini sampai akhir paragraf di halaman yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.